Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أما بعد نعم kita baca kemarin hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Abdullah bin Mas'ud bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, manakah amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Beliau menjawab, "As-salatu 'ala waqtiha." Salat pada waktunya. Salat di atas waktunya. Kemudian birrul walidain. Kemudian jihad fisabilillah. Rasulullah SAW menghabarkan itu kepada Abdullah bin Mas'ud. Kalau seandainya beliau mengatakan, kalau seandainya aku meminta tambahan kepada Rasulullah SAW tentang amalan apalagi yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, niscaya Rasulullah akan menghabarkannya, menambah keterangan. Ini hadis pertama di dalam bab al-mawaqit. Bab yang menerangkan tentang waktu-waktu salat. Jadi salat barakallahu fikum yang dilaksanakan pada waktunya yang telah ditentukan, maka itu merupakan amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemarin kita telah membaca sedikit biografi Abdullah bin Mas'ud. Hudzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu anhu mensifati Abdullah bin Mas'ud dengan mengatakan, "Ma a'rifu ahadan aqraba samtan wa hadiyan wa dallan bin Nabi sallallahu alaihi wasallam min Ibnu Mas'ud." Tidaklah saya mengetahui seorang pun yang lebih dekat sifat diamnya, memberikan bimbingan petunjuknya, lebih dekat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada Abdullah bin Mas'ud. Jadi Abdullah bin Mas'ud seorang sahabat yang banyak mewarisi perangai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syahida ghazwata Badrin. Beliau Abdullah bin Mas'ud menyaksikan perang Badr. Perang Badr yang di situ memiliki fadilah yang besar. Allah telah memberikan ampunan kepada Ahlul Badr. Wama ba'daha, dan beliau juga menyaksikan peperangan setelah perang Badr. Setelah wa ajhaza ala Abi Jahlin fi Badrin. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu ajhaza ala Abi Jahlin, menyerang, menghancurkan. Abdullah bin Mas'ud menyerang Abu Jahal di Badr. Wahtazza ra'sahu. Memenggal kepalanya. Faja'a bihi ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian beliau membawanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tawala al-qada'a wa baital mal fil Kufah. Beliau menjadi hakim di Kufah dan memegang baitul mal. Ala ahdi Umar radhiyallahu anhu, di zaman pemerintahan Umar radhiyallahu anhu. Wasadran min khilafati Utsman, wasadran min khilafati Utsman, dan di awal kekhalifahan Utsman ibn Affan radhiyallahu anhu. Thumma da'ahu ila al-Madinah, kemudian Utsman memanggilnya, memanggil Abdullah bin Mas'ud kembali ke Madinah. Wa mata fiha, dan meninggal di Madinah sanatasnataini wa salasin, tahun ke-32 Hijriah. Ini Abdullah bin Mas'ud termasuk orang-orang pertama dalam Islam, sadisul rajul fil Islam, orang ke-6 dari kalangan laki-laki masuk Islam. Mengalami hijrah, 2 kali hijrah. Dia digelari gulamun muallam, seorang yang terdidik. Naam. Di dalam hadis disebutkan oleh Abu Amr Asy-Syaibani yang bernama Sa'ad bin Iyas, kata beliau, telah menceritakan hadis kepadaku pemilik rumah ini dan mengisyarahkan tangannya ke rumah Abdullah bin Mas'ud. Kata Imam Ibnu Taimin rahimahullah, kalimat dalam syarhul kalimat, sahibu hadhihi dar, pemilik rumah ini, huwa Abdullah bin Mas'ud, pemilik rumah ini yaitu Abdullah bin Mas'ud. Wal muradu daruhu fil Kufah, yang dimaksud rumahnya di sini, rumahnya di Kufah. Kan tadi akhirnya memindah kembali ke Madinah. Wal muradu wa asyara ilaiha, dan yang dimaksud, dan beliau mengisyarahkan kepadanya ke rumah Abdullah bin Mas'ud, lianna Abdullah haddatsahu fiha, karena Abdullah bin Mas'ud menyampaikannya di sana. Auli munasabati muruli, atau nam untuk menyesuaikan lewatnya dia. Miniha, dari rumahnya. Auli syuhrati tilkadar, atau karena tenarnya rumah Abdullah bin Mas'ud itu. Likasrati mayartadu hal ilm, karena banyaknya orang yang berdatangan untuk mencari ilmu. Nah. Kata Abdullah bin Mas'ud, saya bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang amalan apakah yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau menjawab, "As-salatu ala waqtiha." Ala waqtiha al-matlub fi'luha. Pada waktunya yang dituntut untuk dilakukan. Kemudian kalimat qultu tsumma ayyu. Naam. Tsumma ayyu. Ai tsumma ayyul amali afdalu ba'da sholati ala waqtiha. Jadi ada kalimat yang terbuang. Ayyu ayyul amali afdalu ba'da sholati ala waqtiha. Sebagian mereka mengatakan membaca dengan dhammah. Tsumma ayyu, pakai ayun. Karena apa? Ada idhofah yang di mahdzuf. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan birrul walidain, berbuat baik kepada kedua orang tua, al-walidain, ibu bapak maksudnya. Yang disebut dengan bir, kasratul ihsan bi kulli naw'in min anwa'il ihsan. Bir al-birru adalah banyaknya kebaikan-kebaikan dengan semua jenisnya. Nah, itu namanya bir. Kasratul ihsan, banyak berbuat kebaikan dengan segala jenisnya. Nah, kemudian syarhul kalimat. Syarhul ijmali fi hadzal hadisi yukhbiru Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu annahu sa'ala an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam an ahabbil a'mal ila Allah azza wa jalla. Di dalam hadis ini Abdullah bin Mas'ud menghabarkan bahwasanya beliau bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang amalan-amalan yang paling dicintai oleh Allah azza wa jalla. Untuk apa beliau bertanya? Liyat tabi'a ma huwa ahabbu ila Allah. Untuk mengikuti amalan apa yang paling dicintai, untuk diikuti, bertanya untuk diikuti, diamalkan. Wa yuqaddimuhu ala ghairihi, dan untuk mendahulukannya atas amalan yang lainnya. Wa li ilmi Nabi sallallahu alaihi wasallam bi imani Abdullah bin Mas'ud, dan juga karena pengetahuan Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang keimanan Abdullah bin Mas'ud. Wa ma'rifatu bi martabatil iman, dan pengetahuan Nabi kepada Abdullah bin Mas'ud tentang martabat yang dimiliki oleh beliau. Ajabahu an maratibil amal al-zahirah al-badaniyah. Nabi SAW menjawab tentang maratib, tingkatan amal-amal yang zahir, amal-amal badani. Fabayyana lahu anna habal amali lillahi fil waqtil matlub, as-salatu fil waqtil matlub fi'aluha fihi. Rasulullah menerangkan bahwa amal yang paling dicintai oleh Allah, sholat pada waktu yang dituntut untuk melakukannya. Wa huwa awal waqti, yaitu di awal waktu, illal insya al-akhirah, kecuali sholat isya yang diakhirkan. Sholat ala waqtiha, semua waktu, awal waktu sholat, kecuali sholat isya yang diakhirkan. Subuh awal waktu, zuhur, asar, maghrib, awal waktu, amal yang paling dicintai oleh Allah SWT. Lianna salata azamu hukukillahi ba'dal imani billah, karena salat itu merupakan hak Allah yang paling agung setelah nam beriman kepada Allah. Sumal ihsan ilal walidain, kemudian berbuat baik kepada kedua orang tua. Lianna haqqahuma a'zamul huquqi ba'da haqqillahi wa rasulih. Karena hak kedua orang tua lebih besar, sebesar-besar hak setelah hak Allah dan Rasulnya. Sumal jihadu fi sabilillah, kemudian berjihad fi sabilillah. Bikita li'adaihi, dengan cara memerangi musuh-musuh Allah. Wazabwan syariati, dan membela syariatnya. Suma bayan Abdullah bin Mas'ud annahu law talaba'in minan Nabi sallallahu alaihi wasallam ziyadata bayanin bayani maratibil amal lazadahu. Kemudian Abdullah bin Mas'ud menerangkan bahwa kalau seandainya beliau minta dari Nabi SAW tambahan keterangan tingkatan amal-amal yang dicintai ini, saya Rasulullah akan menambahkannya. Walakin taraka dzalika khaufa samah wal malal bi ziyadati ala tsalats. Tetapi Abdullah bin Mas'ud tidak melakukan hal itu, tidak melakukan minta tambahan karena khawatir nambosan dengan tambahan tersebut lebih daripada 3. Samah wal malal, bosan. Nah, fawaidul hadis, faidah-faidah hadis. Faidah hadis Abdullah bin Mas'ud. Yang pertama, hirsus sahabati radhiyallahu anhum alal ilmi wa talabil fadail. Semangatnya para sahabat terhadap ilmu dan semangatnya para sahabat dalam mencari keutamaan-keutamaan. Fadail. Hirs, semangat mereka para sahabat. Semangatnya para sahabat terhadap ilmu. Barakallahu fikum. Ma'ruf, dikenal oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Baik dari kalangan laki-lakinya, di kalangan perempuan, dari kalangan orang tua, di kalangan anak-anak muda, seluruh para sahabat hirs terhadap ilmu dan mencari semangat dalam mencari fadail, fadilah. Dua puluh orang datang kepada Nabi SAW belajar berhari-hari. Nah, meninggalkan anak istri. Belajar tentang ibadahnya Nabi. Barakallahu fikum. Praktek pelaksanaan agama dari Nabi SAW. Demikian juga mereka setelah sepeninggal Nabi, para sahabat mencari ilmu di antara mereka, sesama para sahabat. Ma ja'a bika yazir, qala ibtigo al-ilm. Apa yang menyebabkan kau datang, wahai Zir bin Hubeish? Aku datang kepadamu untuk mencari ilmu. Karena saya lupa adalah setelah yang dalam permasalahan mengusap khuf. Nah, demikian juga mereka para sahabat semangat dalam mencari fadilah, fadail. Abdullah bin Umar selalu mengikuti jejaknya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, fadilatus sahabah fi fadilatus salati fi waqtiha al-matlub fi luha fihi. Dalam hadis Abdullah bin Mas'ud terdapat keutamaan salat pada waktunya yang dituntut untuk dilakukan padanya. Wa naha habul amali lillahi ta'ala, dan salat pada waktu yang dituntut tersebut adalah amalan yang paling dicintai oleh Allah ta'ala. Yang ketiga, anna birral walidain afdalu minal jihadi fi sabilillahi ta'ala. birrul walidain, berbuat baik kepada kedua orang tua, ibu bapa, melaksanakan kebaikan, jenis-jenis kebaikan kepada keduanya, itu lebih afdal daripada berjihad fi sabilillah taala. Fa fihi ma fajahid. Seorang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam mau berjihad. Rasulullah bersabda, ayah ahayun walidak, apakah kedua orang tuamu masih hidup? Qala na'am. Maka Rasulullah mengatakan, fa fihima fajahid, berjihadlah untuk berbuat baik kepada keduanya. Ini yang jihad fardhu kifayah. Yang keempat, fadilatul jihad fisabilillah, keutamaan berjihad fisabilillah. Yang kelima, Allah Ta'ala yuhibbul a'mal as-salihata wa ba'duha ahabu ilaihi min ba'd. Allah Ta'ala mencintai amal-amal salih, dan sebagian amal salih lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala daripada sebagian yang lainnya. Tidak sama kedudukannya berarti. Ada amalan yang lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala daripada amal-amal yang lainnya. Itu yang ditanya oleh sahabat Abdullah bin Mas'ud. Mana amal yang lebih dicintai, yang paling dicintai? Karena amal-amal itu banyak. Maka ini menunjukkan bahwasanya semangatnya apa? Generasi pertama, yaitu generasi para sahabat, terhadap 6 amal-amal yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-hadis tsani, hadis yang kedua dalam babul mawaqit adalah an Aisyah radhiyallahu anha. Qalat laqad kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli al-fajr fa yashhadu ma huwa nisaa'un minal mu'minati mutalaffi'atun bimurutihinna ثم يرجعن إلى بيوتهن ما يعرفهن أحد من الغلس. Dari Aisyah radhiyallahu anha berkata, sungguh Rasulullah SAW melaksanakan sholat fajar, kemudian hadir bersama Nabi SAW para wanita dari kalangan mukminat, hadir sholat fajar bersama Rasulullah SAW dalam keadaan mutalaffi'atin. Mutalaffi'at ay mutafallihat ay mutalaffifat, berkemul, melipat 6 selimut-selimut mereka pada tubuhnya, melilitkan. Mutalafiatin bimurutihinna, murut jamu mirtun wa huwa kisaun mukhattatun yushbihul aba'ah. Mereka mutalafiat berkemul dengan murut. Murut adalah kain, kisa kain yang mukhattat, yang bercorak, yang menyerupai abaya. Mereka sholat bersama Rasulullah SAW memakai seperti itu, berkemul dengan aba'ah, baju kurung. Para wanita yang ikut sholat bersama Nabi SAW. Suma yarji'na ila buyutihinna, kemudian mereka pulang ke rumah-rumah mereka dalam keadaan masih gelap, yang tidak ada seorang pun mengenal mereka karena masih gelap. Ghalas ay ikhtilatu diya'is subhi bi zulmatil lail. Ghalas, percampuran cahaya subuh dengan gelapnya malam. Ma'a ghalabati zulmah, bersamaan. Wanam, kegelapan lebih mendominasi. Ghalas namanya. Percampuran cahaya subuh dengan gelapnya malam, namun kegelapnya malam lebih banyak gelapnya. Itu ghalas. Sehingga salah seorang di antara mereka tidak mengenal siapa yang lewat itu setelah salat subuh. Ini menunjukkan bahwasannya pelaksanaan waktu salat subuh masih gelap. Nah, Aisyah radhiyallahu anha menceritakan, menerangkan kapan Nabi sallallahu alaihi wasallam salat subuh. Nah, ternyata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat subuh masih gelap. Nah, kemudian para wanita yang mereka hadir salat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kembali ke rumah-rumah mereka. Dalam keadaan mereka berkemul dengan kain yang bercorak seperti aba'ah yang mereka lipatkan di dalam tubuh, pada tubuh-tubuh mereka. Barakallahu fikum. Dan tidak ada saling mengenal ketika selesai sholat subuh karena masih gelap. Nah, fawaidul hadis yang pertama, al-mubadaratu bi salatil fajri fi awwali waqtiha. Bersegera melaksanakan salat fajar di awal waktu. Adapun ke dalam riwayat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat subuh sampai waktu isfirar, sampai terang, itu karena panjangnya bacaan salat subuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga panjang qiraahnya. Tetap yang lebih afdal salat subuh di awal waktu, tidak menanti waktu isfirar, waktu terang. Yang kedua, jawazu hudurin nisa fi salatil fajri ma'al jama'ah bi syarti amnil fitnah. Bolehnya para wanita menghadiri salat fajar bersama jama'ah dengan syarat aman dari fitnah. Tidak memakai wangi-wangian yang akan tercium oleh jama'ah. Tidak bertabarruj, tidak menyuarakan perhiasan-perhiasan yang mereka pakai. Naam barakallahu fikum. Tidak ikhtilaf baik masuknya ataupun keluarnya. Yang ketiga, mubadaratun nisa birruju ila buyutihinna fil ghalas. Bersegeranya mereka para wanita untuk kembali ke rumah-rumah mereka pada waktu masih gelap ketika mereka berjamaah salat subuh. Kalau aman dari fitnah, baik fitnah kepada orang lain, kepada kaum laki-laki, atau dia sendiri terkena fitnah, dan itu syarat bolehnya hudur nisa li salatil jamaah. Yang keempat, annal mar'ata idza kharajat nam tatarafafu bimirtiha li'annahu astaru laha. Seorang wanita apabila keluar, maka hendaklah melipatkan murutnya, kainnya, karena itu lebih menutupinya. Barakallahu fikum. Jadi mereka, para wanita demikian, diajari adab oleh syariat dalam keenam, keluar rumah beribadah, untuk beribadah seperti sholat jamaah, memperhatikan barakallahu fikum pakaian-pakaiannya, supaya membawa keamanan dari fitnah, aman dari fitnah bagi orang yang melihatnya. Barakallahu fikum. Dan walaupun mereka para wanita berpakaian syar'i hitam semuanya, nam, dan tidak menampakkan auratnya, kulitnya, maka tetap syariat untuk menundukkan mata tetap berlaku. Nah, walaupun mereka sudah berpakaian syar'i, tetap nah, disyariatkan bagi laki-laki untuk menundukkan pandangannya, tidak melihatnya, walaupun dia telah menutupi diri dengan pakaian yang syar'i. Karena para wanita, innal mar'ata idza kharajat istashrafa syaitan. Karena wanita tersebut apabila keluar dari rumah, maka akan dihiasi oleh syaitan, dijadikan indah oleh syaitan, dari depan, dari belakang, nah, samping, kanan, kiri, syaitan yang menghiasinya. Oleh karena itu, barakallahu fikum, para wanita jangan terlalu banyak beraktivitas di luar rumah. Rasulullah mengatakan, wa buyutuhunna khairul lahunna. Rumah-rumah mereka lebih baik buat mereka. Bersabar para wanita tinggal di rumah, itu lebih baik. Barakallahu fikum. Wa buyutuhunna khairul lahunna. Makin seseorang barakallahu fikum banyak menjaga diri, barakallahu fikum, banyak menjaga jangan sampai terjadi kerusakan, kemaksiatan dari dirinya atau dari orang lain, berarti dia makin bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada 6 catatan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ada nilai dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ingat, para wanita keluar, apabila keluar dihiasi oleh syaitan, dijadikan indah oleh syaitan. Sampai Rasulullah SAW membimbing para 6 rijal kaum laki-laki, apabila salah seorang tertarik dengan melihat wanita di luar, hendaklah dia cepat kepulang ke rumahnya dan mendatangi keluarganya, istrinya. Nah, karena itu bisa menangkan apa yang ada dalam hatinya. Barakallahu fikum. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga lingkungan kita ini. Barakallahu fikum, dan demikian juga para ummahat bersemangat, barakallahu fikum, menjaga dirinya tidak banyak keluar rumah, barakallahu fikum. sibukkan diri di rumah-rumah, mengajar anak-anak kita, mendidiknya. Itu merupakan 6 tabungan yang besar buat kita di akhirat kelak. Barakallahu fikum. Naktafi bihadzal qadar, wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wasallam.